sendiri. Semuanya bagaikan di telan bumi. Masa-masa indah berlalu, tinggal duka derita dalam kalbuku. Serasa mencekam jiwa. Masa kemerlapan terbang menghilang. Masa kejayaan kini menghilang. Masa kemerlapan terbang menghilang. Masa kejayaan hilang. Kapan tak tahu, hari-hari lewat kapan dirimu, sampai kapan ku tak tahu. Hilang duka datang derita, sampai kapan ku jumpa saat bahagia. Pergi menghilang entah kemana. Tiada berita yang ada. Masa kemerlapan terbang menghilang. Masa kejayaan kini menghilang. Masa kemerlapan terbang menghilang. Masa kejayaan hilang. Tinggalkan diriku sendiri. Hari-hari lewat tanpa dirimu, sampai kapan tak tahu. Hari-hari lewat tanpa dirimu, sampai kapan tak tahu. Oh yeah.